Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan al-qawaidul muslah fi asma'illahi wa sifatihi al-ulya. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas qawaid, kaidah-kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama, bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah sempurna. Allah taala memiliki sifat al-ilm, dengan kesempurnaan ilmunya. Allah mendengar dengan kesempurnaan pendengarannya. Allah melihat dengan kesempurnaan penglihatannya. Allah hidup dengan kesempurnaan hidupnya. Allah maha mampu dengan kesempurnaan kemampuannya, dan sebagainya. Harus diyakini bahwasanya seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kemudian, kaidah yang kedua, bahwa sifat-sifat Allah itu lebih banyak daripada nama-namanya. Sifat-sifat Allah, pembahasan sifat itu lebih luas daripada pembahasan nama. Karena nama-nama Allah Ta'ala hanya ditetapkan dengan penamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Hanya itu saja. Adapun sifat itu diambil dari seluruh nama Allah. Seluruh nama Allah terkandung di dalamnya makna sifat. Tapi apakah seluruh sifat di ambil darinya nama Allah? Tidak. Kalau nama Allah itu diambil dari nama Allah, atau seluruh nama Allah mengandung sifat-sifat. Allah Ta'ala Rahim memiliki sifat Rahmah, Alim memiliki sifat Al-Alam, Sami' memiliki sifat Sama', Basir memiliki sifat Al-Basar, Karim memiliki sifat Al-Karam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Qawiyun memiliki sifat Al-Quwah, Jalilun memiliki sifatul jalalah, Al-Azimun, Azimun memiliki sifatul azamah, Kabirun memiliki sifatul kibriya, dan sebagainya. Ya, seluruh nama terkandung di dalamnya sifat. Akan tetapi apakah sebaliknya? Tidak. Tidak semua sifat itu diambil darinya nama. Sehingga sifat Allah Ta'ala itu, sifat itu lebih luas daripada nama. Karena sifat itu ditentukan dari pertama nama, yaitu makna yang dikandung oleh nama, makna yang dikandung oleh asmaul husna. Ini yang pertama. Yang kedua, bahasanya sifat itu ditentukan dari perbuatan, ditetapkan dari perbuatan Allah. Allah melakukan apa, Allah disifati dengan sifat tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Yanzilu ini perbuatan. Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya. Allah Ta'ala turun, ya. Berarti Allah Ta'ala diberi sifat nuzul. Ya, radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka. Meridha ini perbuatan. Berarti Allah memiliki sifat ridha. Ya. Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yuhibbu ini perbuatan. Berarti Allah taala memiliki sifatul mahabbah. Ya. Allah Subhanahu wa taala yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumit. Yuhyi menghidupkan, ini perbuatan. Yani ditetapkan darinya sifat al-ihya. Wa yumit, ini perbuatan mematikan. Berarti sifat al-imatah, sifatul imatah, mematikan. Allah Subhanahu wa taala yatakallam wa kallamallahu Musa takliman. Allah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ya, kallama yukallimu. Ini perbuatan. Berbicara ini perbuatan. Berarti Allah disifati dengan sifatul kalam. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-nya pada hari kebangkitan, pada yaumul hisab. Ini Allah taala berbicara dengan setiap orang, ya berarti Allah taala memiliki sifat al-kalam. Ghadiballahu alaihim, Allah marah terhadap mereka. Ghadibah ini fi'il, perbuatan. Berarti Allah Ta'ala disifati dengan sifatul ghadab. Yadhakullahu ala rajalaini yaktulu ahaduhumal akhar wa yadkhulanil jannah. Allah tertawa terhadap dua orang, yaitu Wahsy dan Hamzah, pamannya Rasulullah, dibunuh oleh Wahsy. Ya, tapi keduanya masuk surga. Karena apa? Setelah itu Wahsy taubat, sehingga keduanya masuk ke dalam jannah. Ya. Allah Ta'ala tertawa. Dan sebagainya. Tentunya seluruh sifat-sifat tersebut harus dipahami secara hakiki. Semuanya itu hakiki sebenarnya. Benar-benar Allah Ta'ala memiliki sifat tersebut. Tapi bagaimana kaifiahnya? Kalau maknanya diketahui, ya. Makna marah itu apa, turun itu apa, makna cinta itu apa, ridha itu apa, makna menghidupkan, mematikan, berbicara, tertawa, ya, dan sebagainya, maknanya ma'ruf, diketahui, ya, jelas maknanya, tidak ada kesamaran, maknanya jelas, hakiki, tapi bagaimana kaifiahnya? Wallahu a'lam bissawab, dengan kaifiahnya. Tidak sama dengan makhluk. Ya, seluruh sifat-sifat Allah itu hakiki, maknanya diketahui, jelas maknanya. Akan tetapi kaifiahnya, wallahu a'lam bissawab, tidak sama dengan makhluk. Wallahu a'lam bissawab, bagaimana kaifiahnya. Itu. Jadi nama Allah Ta'ala itu ditetapkan dari apa? Pertama dari sifat-sifat Allah ditentukan dari apa? Pertama dari nama. Dari nama. Yaitu makna yang dikandung oleh nama Allah. Terus kemudian yang kedua, sifat Allah Ta'ala itu ditetapkan dari perbuatan. Seperti contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga adalah ditetapkan dari nas. Ya, penyebutan nas secara nas di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari nama, bukan dari perbuatan, tapi secara nas, karena disebutkan, dinaskan oleh Al-Quran atau As-Sunnah. Contohnya apa? Sifatul wajah. Diambil dari mana sifatul wajah ini? Dari nas, karena dari nama nggak ada, dari perbuatan juga tidak ada, tapi dari nas. Karena Allah Ta'ala menyebutkan wa yabqa wajhu rabbika, kekal wajah Rabbmu. Ya, sifatul ain tajri bi ayunina, fatrahnu itu berlayar dengan pengawasan mata kami. Sifatul ain sifatul rijal, Allah Ta'ala menginjakkan, Allah Ta'ala meletakkan kakinya ke neraka, ya, sehingga berhimpitan satu dengan yang lainnya karena neraka minta tambah terus karena masih banyak tempat-tempat yang masih kosong. Lalu Allah menginjakkan kakinya ke neraka sehingga berhimpitan satu dengan yang lainnya, kemudian penuh. Nah, sifatul rijal, kaki. Sifatul saq. Yauma yukshafu an saqi wa yad'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kebangkitan, pada hari Allah Ta'ala datang, pada yaumul qiyamah, pada hari kebangkitan di mahsyar, Allah Ta'ala menyingkap betisnya. Dan mereka diseru untuk bersujud, mereka tidak mampu, yaitu orang-orang munafik. Tidak mampu bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saq, betis. Ya, ini semuanya, ya, ini semuanya maknanya maklum, diketahui maknanya. Apa artinya kaki? Maklum. Apa artinya saq? Maknanya apa? Betis. Jelas. Ain, mata. Apa maksudnya mata? Jelas. Apa maksudnya rijal, kaki? Jelas. Ya. Akan tapi bagaimana kaifiahnya? Nah, ini kaifiahnya tidak sama dengan makhluk. Ya, kaifiahnya adalah wallahu a'lam bissawab. Ya, ini kaidah ini berlaku pada semua sifat. Maknanya jelas, ya, diketahui maknanya sebagaimana yang telah difahami di dalam lughatul Arabiyah. Ya, akan tetapi kaifiahnya wallahu a'lam bissawab. Itu ya. Sehingga dari sini sifat itu lebih luas daripada nama. Karena kalau nama ditetapkan secara nas saja, kalau Allah memberi nama kita tetapkan, Rasulullah memberi nama untuk Allah maka kita tetapkan, ya. Kemudian menetapkan sifat lebih daripada itu karena sifat itu diambil dari seluruh nama, karena sifat itu merupakan makna yang dikandung oleh nama Allah. Yang kedua, sifat itu diambil dari perbuatan. Yang ketiga, sifat itu diambil dari nas penetapan. Kemudian, kaidah yang ketiga, masyar muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Sifatullahi tanqasimu ila qismaini. Sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu thubutiyah wa salbiyah. Ada sifat thubutiyah, sifat yang ditetapkan. Ya. Wasalbiyah, ya, yaitu sifat yang ditiadakan. Ya. Nah, di sini para ulama membagi. Ada sifat subutiyah dan ada sifat salbiyah atau manfiyah. Dari mana para ulama menetapkan pembagian ini? Apakah Rasulullah mengatakan? Tidak, ini adalah istiqra. Dalilnya adalah istiqra, penelitian. Dalilnya adalah penelitian dari nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Maka seluruh sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tidak keluar dari dua ini. Ada yang salbiyah dan ada yang man. Ada yang subutiyah dan ada yang salbiyah. Ada yang penetapan, sifat yang ditetapkan, dan ada sifat yang ditiadakan. Kemudian dijelaskan masing-masingnya, fasubutiyatu, maka sifat yang ditetapkan adalah ma'athbatahullah ta'ala li nafsihi, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Au ala lisani rasulihi, atau apa yang Allah tetapkan melalui lisan rasulnya. Rasul hanyalah muballigh, hanyalah penyampai saja. Bukan Rasulullah menetapkan, tapi Rasulullah hanyalah menyampaikan. dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluha sifatu kamalin. Sehingga ahlu sunnah menerima apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, diterima. Apa yang ditetapkan oleh Rasulullah di dalam As-Sunnah, diterima. Selama itu sahih. Selama hadisnya sahih. Al-Sunnah tidak membeda-bedakan. Ya, enggak membeda-bedakan ini hadisnya ahad apa mutawatir. Tidak, sama. Yang ahad diterima, yang mutawatir juga diterima. Selama itu sahih. Adapun ahli bid'ah seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah, mereka tidak menerima hadis dalam masalah akidah kalau derajatnya ahad. Ya. Ahad itu apa? Hadis ahad itu hadis yang dibawa mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu yang diriwayatkan oleh banyak dari banyak. Sampai pada yang meriwayatkan hadis. Ya. Yaitu banyak rawi, mereka meriwayatkan dari banyak rawi. Banyaknya rawi ini meriwayatkan lagi dari banyak rawi, meriwayatkan lagi dari banyak sahabat dari Rasulullah. Itu mutawatir. Ya, yaitu dengan banyaknya tersebut, tidak ada kemungkinan untuk dusta. Tidak ada kemungkinan untuk bersepakat dalam kedustaan. Ya. Di tempat yang berjauhan, ya, di negeri ini, di negeri yang lainnya yang sangat berjauhan dan tidak ada sarana telekomunikasi, ya, hadis yang meriwayatkan hadis yang mutawatir ini ternyata banyak dalam keadaan tidak ada komunikasi pada saat itu, tapi ternyata apa yang terjadi, banyak yang meriwayatkan itu mutawatir. Ya, batasannya berapa? Tidak ada batasan tertentu, pokoknya banyak yang dengan banyak yang tersebut tidak ada kemungkinan bersepakat dalam kedustaan. Kemudian ada hadis masyhur. Masyhur itu di bawahnya mutawatir. Yang meriwayatkan banyak tapi tidak sampai mutawatir. Itu masyhur. Ada hadis aziz. Aziz itu yang meriwayatkan yang meriwayatkan adalah dua atau lebih. Ya, pada tabaqah tingkatan perawinya itu paling sedikitnya dua rawi atau lebih, itu aziz. Ada hadis gharib. Gharib itu pada salah satu atau pada sebagian tabaqah tingkatan rawi itu ada yang bersendirian satu orang, itu gharib. Walaupun satu orang ini meriwayatkan dari banyak, tapi salah satu dari tingkatan rawi itu ada yang satu orang meriwayatkannya, itu hadis gharib. Ya. Mereka maksudkan ahad itu apa? Ahad itu ya baik itu gharib, aziz atau masyhur, itu dikatakan ahad. Yang tidak sampai pada derajat mutawatir itu namanya ahad. Walaupun masyhur dikatakan ahad, aziz dikatakan ahad, gharib juga dikatakan ahad. Jadi ahad itu bukan dimaknakan ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Ya, enggak, belum tentu. Bisa jadi hadis itu aziz, paling sedikitnya adalah dua rawi, ya. Atau bisa jadi hadisnya itu masyhur, diriwayatkan oleh banyak rawi, akan tapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Ya, kalau Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah dalam masalah akidah tidak menerima hadis ahad. Ya, sehingga sifat-sifat yang diberitakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan apa hadisnya, derajatnya apa, ahad, tidak diterima, karena menetapkan sifat itu merupakan apa, pembahasan akidah. Akidah enggak harus ditetapkan dengan hadis yang mutawatir. Ya. Terus kemudian kalaupun ada hadis yang mutawatir yang menyebutkan sifat Allah Ta'ala, mereka akan mengatakan derajatnya mutawatir, akan tetapi penetapannya itu hanya dugaan saja. Hanya sebatas dugaan. Ditetapkan sifat Allah Ta'ala dari hadis ini yang derajatnya mutawatir. Penetapannya ini tidak sampai pada derajat yakin, tapi dugaan. Kemungkinan. Maksudnya Allah Ta'ala bersifat demikian diambil dari hadis ini. Ya, mereka katakan apa? Pendalilannya itu dzanni, pendalilannya itu dugaan. Penetapannya itu di atas dugaan, bukan di atas yakin. Ya. Tayib. Terus kemudian Al-Qur'an. Al-Qur'an itu datangnya kepada kita secara mutawatir atau ahad? Mutawatir jelas, Al-Qur'an itu mutawatir. Ya. Ada enggak penyebutan sifat-sifat Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an? Ya banyak. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ini kalau dihadapkan kepada mereka, dihadapkan kepada Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah, apakah mereka mau menetapkan sifat Allah yang diambil dari Al-Quran, yang Al-Quran itu derajatnya mutawatir? Tidak mau menetapkan. Karena apa? Mereka mengatakan, baik, Al-Quran datangnya kepada kita secara mutawatir. Mereka setuju, menerima. Al-Quran itu datangnya kepada kita secara mutawatir. Akan tapi penetapan sifat-sifat ini, pendalilannya itu adalah dzan, adalah dugaan. Ya, diambil dari Al-Quran ayat ini, sifat Allah Ta'ala demikian dan demikian. Ya, pendalilannya itu kata mereka dzanni, bukan yakin. Pendalilannya adalah dugaan. Ya, bukan di atas yakin. Al-Quran mutawatir. Atau hadis yang mutawatir. Ya, mereka bagi mereka sama saja. Yaitu pendalilannya bukan yakin, tapi pendalilannya adalah dzan, adalah dugaan, bukan yakin. Sehingga bagaimana? Sehingga tetap. Yes, tetap dasarnya adalah apa? Akal. Sehingga ditakwil. Ya, kalau sudah mengambil tarikah, kalau sudah mengambil jalan takwil, akhirnya hasilnya bagaimana? Akalnya Jahmiyah berbeda dengan akalnya Mu'tazilah, dan akalnya Jahmiyah dan Mu'tazilah beda dengan akalnya Asy'ariyah, sehingga takwilnya pun beda-beda. Nuzul saja Allah Ta'ala turun itu takwilnya banyak. Ada yang mengatakan turun rahmatnya, ada yang mengatakan turun malaikatnya. Ya. Banyak takwilnya. Ya. Sehingga dari sini masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an, Mu'tazilah, Jahmiyah, wal Asy'ariyah, mereka telah menutup jalan bagi kaum muslimin untuk mengenal Rabb-nya. Ya. Menutup jalan bagi kaum muslimin untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana kita mengenal Allah? Ya, tentunya kita mengenal Allah dengan nama dan sifat-sifat-Nya. Ya, bagaimana kaum muslimin bisa mengenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang benar? Kalau dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah tidak diterima, harus dipahami secara akal. Ya, bagaimana kaum muslimin bisa mengenal Rabb-nya kalau jalan mereka untuk bisa mengenal Allah Ta'ala ini sudah ditutup. Ditutup karena hadis harus mutawatir. Kalau enggak mutawatir, enggak diterima dalam masalah akidah. Tapi hadis yang mutawatir, Al-Quran juga mutawatir. Mereka mengatakan apa? Mutawatir datangnya kepada kita, sampainya kepada kita secara mutawatir, tapi pendalilannya adalah dzan, dugaan. Sehingga tetap prinsipnya adalah apa? Secara akal, takwil. Kemudian fayajibu isbatuha lillahi ta'ala haqiqatan, maka wajib menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala secara hakiki. Alal wajhil la'iqi bihi bidalil sam'i wal aqli. dengan sisi yang pantas bagi Allah. Menetapkannya secara hakiki. Secara hakiki ini apa maksudnya? Yaitu makna. Dengan makna yang hakiki. Maknanya jelas. Ya tangan, ya tangan. Wajah, ya wajah. Betis, ya betis. Kaki, ya kaki. Ya. Marah, ya marah. Tertawa, ya tertawa. Maknanya jelas secara hakiki. Tapi apa? Alal wajhil la'iqi bihi. Dengan kaifiah yang bagaimana? Yang sesuai. Yang pantas bagi Allah. Yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kita tidak tahu bagaimana zat-Nya Allah, sehingga kita tidak bisa menggambarkan sifat-Nya Allah. Maka kita katakan, wallahu alam bisawab. Maka kita katakan, kaifiahnya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Itu sudah. Ya. Harus berhenti. Tidak boleh dilanjutkan. Sampai di situ batasannya. Bidalil sam'i wal aqli. Dengan dalil Al-Quran, as-sam'i, dan dalil akal. Ya, dalil dari Al-Quran maupun dalil dari akal mengharuskan kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menolaknya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah. Ini dalil secara umum. Berimanlah kalian kepada Allah. Beriman kepada Allah. Di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah apa? Iman terhadap nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Iman kepada Allah meliputi beriman terhadap Allah Ta'ala ada. Beriman terhadap wujudnya Allah. Beriman terhadap rububiyahnya Allah. Beriman terhadap uluhiyahnya Allah. Kemudian yang keempat apa? Iman terhadap nama dan sifat-sifat Allah. Maka aminu billah ini dalil secara umum. Ya, termasuk keimanan kepada Allah yaitu iman terhadap nama dan sifat-sifat Allah. Wa rasulihi, dan berimanlah kalian kepada Rasul. Kalau kita beriman terhadap Rasul, maka kita harus membenarkan seluruh apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Di antara yang diberitakan oleh Rasulullah adalah apa? Sifat-sifat Allah. Ya. Maka tidak boleh dipilih-pilih. Ya, sebagian diterima dan sebagainya tidak. Sebagainya diterima, terus kemudian dalam pembahasan asma wa sifat, misalnya sifat-sifat, kalau asma diterima, kalau sifat-sifat tidak diterima. Kemudian ditakwil. Nah, ini sama saja menolak. Menolak apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Wa kutubihi. Dan berimanlah kalian kepada kitab-kitab Allah. Ya. Di dalam kitab-kitab Allah Ta'ala itu ada apa? Ada berita, ada kisah, ada perintah, ada larangan. Ya, di antara yang diberitakan Allah adalah apa? Sifat-sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka itu harus diimani seluruhnya, tidak dipilih-pilih. Yang perintah diterima, larangan juga diterima. Kemudian berita, kalau itu berita tentang hari akhir, berita tentang umat-umat terdahulu diterima, tapi kalau berita tentang sifat-sifat tidak diterima, tidak boleh. Harus diterima seluruhnya. Wal yaumil akhiri, dan berimanlah kalian terhadap hari akhir. Wal kitab alladhi unzila min qablu, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billah, barang siapa yang kafir terhadap Allah, ingkar terhadap Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'idah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, itu dalil secara sam'i dari Al-Quran. Kemudian dalil secara akal. Ya, walaupun cukup ya, kita apabila telah mengetahui dalil dari Al-Quran itu sudah mencukupi. Mengharuskan kita. Akan tetapi tidak masalah ditambah, didukung dengan dalil secara akal. Selama dalil akal itu sesuai ya, harus sesuai. Kalau dalil akal enggak sesuai dengan dalil sam'i, ya enggak boleh. Ya, dalil akal boleh selama itu sesuai, sejalan. Selama dalil akal itu mengikuti nas, mengikuti dalil sam'i. Ya. Ini dibawakan dalil akal ini untuk membuat orang bisa menerima. Ya. Terkhusus mereka yang tidak mau dalil. Tidak mau ayat, tidak mau hadis disampaikan secara akal. Bagi mereka-mereka yang fitrahnya sudah berubah. Yang sudah terpengaruh dengan syubhat, dengan bid'ah. Wa ammal aqlu, adapun dalil secara akal, fali annallaha ta'ala akhbara an nafsihi wa wa a'lamu biha min ghairihi. Wa asdaqu qilan wa ahsanu hadisan min ghairihi. Fawajaba isbatuha lahu kama akhbara bihi min ghairi taraddudin. Secara akal, dikarenakan Allah telah memberitakan tentang dirinya dalam keadaan Allah, dialah yang paling tahu, dialah yang paling tahu tentang dirinya daripada selainnya, daripada makhluk. Kalau ditanya siapa yang lebih tahu, Allah apa Al-Khaliq apa makhluk, ya tentunya adalah Al-Khaliq yang lebih tahu tentang dirinya. Allah Ta'ala memberitakan sifat-sifat di dalam Al-Quran. Ya, dalam keadaan Allah Ta'ala itu yang paling tahu daripada makhluknya tentang dirinya. Ya, dan Allah Ta'ala itu asdaqu qilan, yang paling benar ucapannya. Ya, yang paling benar ucapannya. Tidak, Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifatul kadzib. Allah tidak pendusta. Wa ahsanu hadisan, yang paling bagus ucapannya, min ghairi, daripada selainnya. Karena dengan sebab tiga ini, Allah itu paling tahu tentang dirinya, paling benar ucapannya, dan paling bagus perkataannya, maka dari sini wajib menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah beritakan tanpa adanya keraguan. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, ya, kenapa kita wajib menetapkan ya, apa sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala tanpa adanya keraguan? Kenapa? Fa inna taradduda fil khabari innama yata'atta hina yakunul khabaru sadiran mimman yajuzu alaihi al-jahlu wal kadhibu wal 'ayyu bi haitsu la yufsih bima yurid. Ya. Sesungguhnya keraguan dalam menerima berita itu terjadi apabila berita itu munculnya dari salah satu tiga aib, tiga cacat, salah satu atau dua atau semuanya. Yaitu apa? Yang memberitakan ini bodoh. Kalau yang memberitakan bodoh, maka beritanya bisa diterima? Tidak bisa. Harus diteliti terlebih dahulu akan kebenaran berita itu. Tapi Allah Ta'ala disifati alim. Allah Ta'ala itu maha tahu. Memiliki sifat al-ilm, memiliki sifat al-ilmu. Ya terus kenapa kok ditolak beritanya? Allah memberitakan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran. Padahal Allah Ta'ala itu tahu. Allah Ta'ala tidaklah jahil. Allah Ta'ala tidak bodoh. Allah Ta'ala maha tahu, maha berilmu. Yang memberitakan berilmu kok ditolak. Terus kemudian ditakwil sesuai dengan akalnya. Kenapa? Padahal telah terkumpul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu a'lam bi nafsihi, lebih tahu tentang dirinya, dan yang paling jujur perkataannya dan paling bagus ucapannya. Dan Allah Ta'ala tidak bodoh. Ya, terus kemudian ditolak beritanya. Kemudian ditakwil sesuai dengan akalnya. Kemudian sifat yang kedua yang memungkinkan bagi kita untuk menolak khabar, yaitu apabila berita itu sumbernya adalah dari pendusta. Ya. Apakah Allah pendusta? Tidak. Allah tidak disifati dengan sifatul kadzib. Sehingga wajib bagi kita untuk menerima apa yang diberitakan oleh Allah Ta'ala, diantaranya adalah sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, aib yang ketiga adalah al-ayy. Al-ayy itu yang tidak pintar dalam menyampaikan. Tidak fasih dalam berbicara. Tidak fasih. Yakni bukan bodoh, enggak. Pinter. Ya. Jujur. Tapi enggak pandai dalam menyampaikan berita. Sehingga bisa dipahami kesana dan kemari. Yang menerima berita bisa beda faham. Ya, kalau berita itu sumbernya dari orang yang tidak pandai dalam menyampaikan keinginannya, maka beritanya tidak wajib diterima. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya ahsanu hadisan, paling bagus perkataannya dalam Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang paling fasih. Lughatul Arabiyah, bahasa Arab yang paling fasih. Dan Al-Quran itu memiliki keindahan dalam bahasanya. Ya, kenapa kok ditolak beritanya? Di antaranya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka tidak wajib menerima berita kalau yang menyampaikannya itu disifati dengan salah satu atau dua atau tiga atau terkumpul semuanya. Yaitu apa? Kalau yang menyampaikan berita adalah orang yang bodoh, yang menyampaikan adalah pendusta, yang menyampaikan adalah orang enggak bodoh, dia jujur tapi enggak pandai dalam berbicara, dalam menyampaikan berita. Maka boleh atau tidak wajib diterima khabarnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati di sini ya a'lamu bi nafsihi, yang paling tahu daripada selainnya, dan Allah Ta'ala itu paling jujur ucapannya, paling benar dan yang paling bagus, indah, yang paling fasih kalimatnya, kalamnya. Sehingga wajib bagi kita untuk menerima apa yang diberitakan oleh Allah Ta'ala tanpa apa? Tanpa adanya keraguan. Ya, tafadhal adzan dulu. Baik, kita lanjutkan dalil secara akal. Secara akal wajib bagi kita untuk menerima seluruh apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Qur'an, ya. Dan sebagai yang kita bahas di sini adalah masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara apa yang diberitakan adalah apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib diterima tanpa adanya keraguan karena berita tersebut sumbernya adalah dari yang paling tahu, dari yang paling jujur perkataannya, dari yang paling bagus bahasanya. Kemudian secara akal juga, wahakadza naqulu fi ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam anillah. Demikian juga kita katakan pada apa yang diberitakan oleh Nabi tentang Allah Ta'ala. Apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah sifat-sifat, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib secara akal untuk kita terima. Karena apa? Fa'innan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam a'lamun nas. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling tahu, manusia yang paling tahu li rabbihi, akan Rabb-nya, paling tahu daripada selainnya. Wa asdaquhum khabaron, yang paling jujur beritanya. Wa ansahuhum iradatan, yang paling berkeinginan menasihati umatnya. Wa afsahuhum bayanan, dan yang paling fasih penjelasannya. Disebutkan di sini 4 sebab yang mewajibkan bagi kita untuk menerima berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perkara sifat. Kenapa? Karena Nabi adalah orang yang paling tahu tentang Rabb-nya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling jujur beritanya. Yang paling ingin menasihati umatnya. Yang paling fasih penjelasannya. Sehingga wajib bagi kita untuk menerima apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah terpenuhi 4 kriteria ini. Ya. Selama hadis itu apa? Sahih, baik itu ahad ataupun mutawatir, ya, selama hadis itu sahih, wajib bagi kita untuk menerima. Ya, kalau penetapan sifat tapi hadis dhaif, ya tidak diterima kalau dhaif. Demikian juga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, para ulama warasatul anbiya, para ulama yang mewarisi para nabi. Ya, kita tahu, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siapa? Ya dari para ulama yang menjelaskan. Ya, tidak bisa mengambil secara langsung. Ya, kecuali harus dengan penjelasan ulama. Ya, para ulama yang hakiki, yang sebenarnya, ya, mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah secara setelah para anbiya. Dan mereka, para ulama, adalah orang yang dipercaya akan kejujuran ucapannya. Dan para ulama mereka paling, orang yang paling ingin menasihati umat ini. Ya, sehingga wajib bagi kita untuk menerima apa yang disampaikan oleh para ulama tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tayyib. Sehingga masyhur muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang diberitakan oleh Allah Ta'ala tentang sifat-sifatnya, ya, kemudian Allah Ta'ala tidak memiliki sifatul wajah, ya, berarti tidak percaya terhadap Allah yang memberitakan. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah Ta'ala terbentang. Kemudian Allah Ta'ala tidak memiliki tangan, maksudnya adalah kekuatan. Berarti tidak percaya dengan Allah Ta'ala yang memberitakan. Dan juga yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna. Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kemudian enggak, Allah Ta'ala enggak turun secara hakiki, maksudnya adalah rahmatnya, berarti enggak percaya terhadap Rasul yang memberitakan. Padahal Rasulullah itu orang yang paling tahu, yang paling jujur dalam ucapannya. Nah mungkin Rasulullah dusta, Rasulullah mengatakan Rabb kita turun, padahal enggak turun. Rabb kita tetap ya, di atas arsy, kemudian Rasulullah mengatakan turun. Ya, kalau dikatakan enggak, Allah enggak turun, berarti Rasulullah enggak benar dalam ucapannya, enggak jujur. Rasulullah mengatakan yadhaku, innallaha yadhaku ala rajulain. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tertawa terhadap dua orang. Ya, terus kemudian enggak, Allah Ta'ala enggak tertawa. Ya. Siapa yang lebih benar? Apakah kamu ataukah Rasul yang memberitakan? Kalau mengatakan Rasulullah itu benar, jujur dalam ucapannya, dan Rasulullah itu paling tahu terhadap Rabbnya, dan Rasulullah paling ingin menasihati umatnya, dan Rasulullah mengucapkan dengan bahasa yang jelas, ya maka wajib bagi kita untuk apa? Menerima berita, baik itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai dari sifat subutiyah. Kemudian wassifatus salbiyah, dan sifat-sifat yang salbiyah yang ditiadakan adalah ma nafahallahu, sifat-sifat yang Allah tiadakan, an nafsihi dari dirinya, fi kitabihi di dalam kitabnya Al-Quran, au ala lisani rasulihi, atau Allah tiadakan melalui lisan rasulnya. Wa kulluha sifatun naqsin fi haqqihi, dan seluruh sifat-sifat salbiyah itu adalah sifat yang kurang, sifat yang cacat, yang aib, fi haqqihi, pada hak Allah Subhanahu wa taala. Kal mauti, seperti mati, wan naumi, tidur, wal jahli, dan sifat bodoh, wan nisyani, dan sifat lupa, wal ajzi, sifat lemah, wat ta'abi, dan sifat lelah, capek. Itu semuanya adalah sifat salbiyah yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan dari dirinya. Maka fawajaba fayajibu nafyuha, maka wajib menafikan sifat-sifat salbiyah tersebut, anillahi, dari Allah, lima sabaqah, sebagaimana yang telah lalu, ya sebagaimana sifat thubutiyah wajib bagi kita untuk menetapkan, dan sifat manfiyah wajib bagi kita untuk meniadakan, sebagaimana alasannya yang telah lalu, yaitu pada sifat thubutiyah. Kenapa kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah? Menetapkan sifat subutiyah. Mengapa kita harus meniadakan sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah Ta'ala? Karena apa? Ini konsekuensi dari keimanan kepada Allah, keimanan terhadap Rasul, konsekuensi dari keimanan pada kitab. Ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi wa kitabihi. Berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kepada kalian kepada Rasulnya, dan berimanlah kalian kepada kitab-kitabnya. Apa konsekuensinya? Kalau beriman kepada Allah, harus menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Di antara konsekuensi keimanan kepada Allah, yaitu beriman terhadap sifat-sifat Allah, yaitu menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Berarti yang dinafikan, ya juga harus dinafikan. Itu konsekuensi dari keimanan kepada Allah. Dan juga iman terhadap Rasul, Yaitu diantaranya adalah beriman terhadap seluruh apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah memberitakan sifat-sifat subutiyah, Rasulullah memberitakan sifat-sifat yang ditetapkan untuk Allah, maka kita harus menetapkannya. Kalau Rasulullah memberitakan sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah, maka harus ditiadakan. Demikian juga iman terhadap kitab. Ya, di antara berita-berita yang dibawakan oleh Allah dalam kitabnya, dalam Al-Quran adalah penetapan nama-nama. Apa yang ditetapkan di dalam kitab, harus kita tetapkan. Apa yang ditiadakan oleh Allah di dalam kitab, maka kita harus tiadakan. Ya. Kemudian tidak berhenti di situ, ya, tidak meniadakan sifat tersebut dari Allah Ta'ala, kemudian selesai. Tidak. Tapi harus disertai ma'a isbati dittiha ala al-wajhi al-akmal. Disertai dengan penetapan lawannya. Lawan dari sifat salbiyah. Kebalikan dari sifat salbiyah. Di atas sisi yang paling sempurna. Ya. Wadzalika yang demikian itu li'anna ma nafahu Allah an nafsihi fal muradu bihi bayanun tifaihi li thubuti kamali dhiddihi la li mujarradi nafyihi. Yang demikian itu karena apa yang Allah tiadakan dari dirinya, yang diinginkan adalah Allah ingin menjelaskan ketidakadaan sifat tersebut untuk menetapkan lawannya, untuk menetapkan kesempurnaan kebalikannya. La li mujarradi nafsi, bukan semata-mata menafikan begitu saja. La li anna nafya, dikarenakan penafian, hanya penafian saja, laisa bikamalin, tidaklah sempurna. Illa ayyata dhammana ma yadullu alal kamal, kecuali apabila penafian itu terkandung di dalamnya sesuatu yang menunjukkan kesempurnaan. Ya, kita jelaskan dari perkataan ini. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati. La yamut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan, Allah Taala meniadakan sifatul maut. Apakah kemudian kita katakan Allah tidak mati? Sudah begitu? Kalau meniadakan saja ini bukan pujian. Harus ditetapkan lawannya dengan sisi yang paling sempurna. Ya. Yaitu apa? Lawannya likamali hayati. Dikarenakan kesempurnaan hidupnya Allah sehingga Allah tidak mati. Ya. Allah Ta'ala tidak dikatakan karena Allah hidup berhenti. Enggak cukup, harus dikatakan hidup yang sempurna. Ya, karena kalau dikatakan Allah tidak mati, ditetapkan Allah hidup, sudah berhenti di situ. Maka ada kemungkinan sama dengan makhluk, berarti Allah hidup tapi nanti mati. Begitu. Harus ditetapkan secara apa? Sempurna. Karena Allah hidup dengan kehidupan yang sempurna. Apa itu sempurna? Yaitu diantaranya adalah tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh kematian. Tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Itu hidupnya Allah. Ya. Karena kesempurnaan hidupnya Allah Ta'ala. Harus ditetapkan lawannya dengan sisi yang sempurna. Ya. Dan juga la wala yadzlimu rabbuka ahadan. Tidaklah Rabbmu mendzalimi siapapun. Ya, di sini dinafikan sifat zulm. Allah enggak zalim pada siapapun. Begitu saja enggak cukup. Harus ditetapkan lawannya. dengan sisi yang sempurna. Yaitu apa? Allah tidak zalim. Karena apa? Karena Allah itu adil dengan adil yang sempurna. Karena Allah adil berhenti. Tidak cukup. Harus ditetapkan dengan sisi yang sempurna. Karena kesempurnaan keadilannya Allah. Karena sempurnanya keadilan Allah. Sehingga Allah tidak mendzalimi siapapun. Ya. Dan juga ayat la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, tidaklah Allah ditimpa rasa ngantuk dan tidur. Ya, Allah enggak ngantuk dan enggak tidur. Ya. Kalau dikatakan begitu saja, ini bukan ujian. Harus ditetapkan lawannya dengan sisi yang sempurna. Allah enggak ngantuk dan tidak tidur karena sempurnanya hidup Allah. Karena kesempurnaan hidupnya Allah dan kesempurnaan qayyumiyah Allah. Qayyumiyah itu apa? Qayyumiyah itu menegakkan dirinya dan menegakkan yang lainnya. Itu qayyumiyah. Yang mengatur, ya, yang mengatur dirinya dan yang mengatur lainnya, yaitu makhluk. Yang melakukan untuk dirinya dan melakukan untuk makhluknya, itu qayyumiyah. Ya. Sehingga enggak ada ngantuk dan tidak ada tidur. Kalau ngantuk, hancur alam ini. Kalau tidur, hancur alam ini. Akan berantakan, tidak teratur. Ya. Seperti halnya orang yang nyupir mobil. Dia harus melihat di depannya. Ya, enggak boleh ngantuk. Enggak boleh tidur. Ngantuk sedikit, satu detik, dua detik itu aja fatal. Bisa nubruk, bisa masuk ke dalam jurang. Ya, harus bangun, harus melihat. Terus menerus menahan ngantuk dan menahan tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ngantuk, Allah kalau tidur, alam ini bagaimana jadinya? Ya, Allah Ta'ala mengatur seluruh alam ini. Sehingga Allah tidak ditimpa sedikit pun dari ngantuk dan tidur. Ini karena kesempurnaan hidupnya Allah dan qayyumiyahnya Allah Ta'ala. Dan ayat yang lainnya, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ وَلَقَدْ خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ. Ya, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan tidaklah ditimpa pada kami, pada Allah, min lughub, dari rasa capek. Ya. Allah tidak capek. Ini sifat salbiyah, sifat manfiyah. Maka harus ditetapkan lawan dari capek. Yaitu apa? Likamali kuwatihi. Karena kesempurnaan kuatnya Allah. Sehingga Allah Ta'ala tidak capek. Ya. Ya, masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga apa yang dinafikan oleh Allah Ta'ala dari sifat-sifat salbiyah, maka kita harus menafikannya. Tidak cukup menafikan, akan tetapi lebih daripada itu harus menetapkan lawan dari sifat salbiyah tersebut dengan sisi yang sempurna. Yang demikian ini adalah manhajnya, ini adalah akidahnya Ahlu Sunnah Al-Jamaah. Berbeda dengan akidahnya Ahlu Ta'til dari kalangan Mu'tazilah, Wal-Jahmiyah, Wal-Ash'ariyah. Ya, mereka memberi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat manfiyah, tapi tidak ditetapkan dengan tidak ditetapkan lawannya. Ya. Mereka mengatakan Allah itu tidak jasad. Ya, terus apa? Berhenti segitu aja. Allah laisa bijism. Allah tidak berjasad. Ya, terus apa? Berhenti. Hanya menafikan saja, tidak menetapkan lawan dari sifat manfiah tersebut. Kalau Ahlussunnah, Ahlussunnah menafikan kemudian menetapkan yang sempurna. Kita tidak mengatakan Allah berjasad, enggak. Ahlussunnah tidak ada yang mengatakan Allah berjasad, enggak ada seperti itu. Itu adalah kalamnya Ahlul Kalam, perkataannya Ahlul Kalam dalam membantah Ahlussunnah. Ahlussunnah mereka mengatakan Ahlussunnah itu mujassimah, menjasadkan Allah. Ya. Mereka mengatakan Allah tidak berjasad. Ya, kalau tidak berjasad, kemudian apa? Berhenti, menafikan saja, tidak ditetapkan lawannya dengan kesempurnaannya. Ya. Kita tidak mengatakan Allah berjasad, kalau mereka mengatakan kalian mujassimah, kalian ini menjasadkan Allah. Ya, kita jawab, kita katakan, ya, kalau dikatakan Allah itu berjasad, maka Allah Subhanahu wa taala itu jasadnya seperti sebagaimana keagungan dan kemuliaannya. Bagaimana kaifiatnya? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala jism tapi tidak seperti makhluk, tidak seperti makhluk. Bagaimana kaifiatnya? Wallahu a'lam bisawab. Ya, walaupun kita enggak mengatakan ya Allah jism, tidak. Kita tidak mengatakan gitu. Ya, ini adalah kalimat-kalimat yang dijauhi. Ya, tidak diucapkan kalimat seperti ini. Tapi kalau mereka berhadapan dengan kita, terus kemudian mereka mengatakan, kalian menjasadkan, ya kita katakan, kalau Allah Ta'ala itu jasad, maka jasad itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluk. Kaifiyahnya wallahu alam bisawab. Sebagaimana Allah Ta'ala memiliki wajah, sifatul wajah, wajah Allah Ta'ala sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, bagaimana kaifiyahnya wallahu alam bisawab. Sifatul yad, tangan, tangan Allah bagaimana, wallahu alam bisawab, tidak sama dengan makhluk. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dengan kaifiyah yang Allah Ta'ala lebih tahu. Allah Subhanahu wa taala ridha, Allah taala marah, Allah Subhanahu wa taala murka, Allah Subhanahu wa taala melaknat, Allah Subhanahu wa taala tertawa sebagaimana dikatakan Rasulullah, semuanya itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya, kaifiyahnya? Wallahu alam bissawab. Ya. Dan juga mereka mengatakan Allah tidak di atas arsy. Allah tidak di atas arsy. Sudah begitu aja. Dan terus lawannya apa kalau gitu? Kalau Allah tidak di atas arsy, terus kemudian lawannya apa dengan sisi yang sempurna? Mereka mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan dan tidak di belakang. Dan terus apa kalau begitu? Ya sudah. Mereka hanya menafikan saja, tidak menetapkan lawan dari nafi itu dengan sisi yang sempurna. Li'anna an-nafya laisa bikamalin illa ayyada dhammana ma yadullu 'alal kamal wa dhalika li'anna an-nafya 'adamun wal 'adamu laisa bi syai' fadlan ay yakuna kamalan. Ya, ini kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Ya, tentang pembahasan sifat salbiyah. Lana subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.